Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله ومسلمين لملكنا الله سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Ibn Katsir. Qala al-Imam al-Hafidh Abu al-Bida' Ismail Ibn Katsir rahimahullah ta'ala qawluhu alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Al-Imam Ibn Katsir menjelaskan al-Qurra'u as-Sab'ah ala dhammi dhali fi qawlihi alhamdulillah. Ahli kira'ah yang tujuh, atau lebih dikenal dengan kira'ah sab'ah mutawatirah, dengan didommahkan dal pada firman Allah ta'ala alhamdulillah, dalnya didommahkan alhamdu, wa huwa mubtada wa khabar, dimana kedudukannya sebagai mubtada dan khabar, sebagai yang diterangkan dan yang menerangkan. Alhamdulillah diterangkan, khabar yang menerangkan, lillah menerangkan. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya an Sufyan ibn Uyainah wa Ra'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala, dan diriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah dan Ra'bah ibn al-Ajjaj, keduanya mengatakan alhamdulillah min nasbi wa huwa ala idmari fi'il, yaitu dengan difathahkan dal alhamdulillah, ya, dengan disembunyikan fi'il sebelumnya, yaitu ahmadu alhamdulillah, ya. Wa qara'a ibnu abi ablah, dan ibnu abi ablah membaca ayat tersebut dengan alhamdulillah, alhamdulillah bidhammid dal wal lam ittiba'an lisani al-awwal, dengan didommahkan dal dan lamnya alhamdulillah. Walahu syawahid lakinnahu syad, memiliki beberapa penguat, tetapi pendapat dari Ibnu Abi Ablah dari riwayatnya itu syad, ganjil, tertolak. Wa anil Hasan wa Zaid bin Ali, dan dari Al Hasan Al Basri dan Zaid bin Ali, keduanya membaca alhamdulillah bi kasri dal, dengan dikasrahkan dal. Sebagaimana kita ketahui bersama ikhwan fi din azakumullah pada mukaddimah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau ayat dengan beberapa dialek orang Arab, yang banyak dikenal atau yang kita pakai adalah dialek Quraisy yang dibakukan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan, diabadikan dalam Mushaf Utsmani tersebut yang kita baca dengan alhamdulillah. Dan diikuti pula oleh riwayat yang lainnya dari qiraah sab'ah mutawatirah, 7 qiraah yang lain yang mutawatirah dengan dibaca alhamdulillah. Kemudian ada sebagian riwayat dari beberapa ulama qiraah, ya seperti tadi Sufyan bin Uyainah, Rubah bin al-Ajjad membacanya dengan alhamdulillah. Dan Ibnu Abi Albah membacanya dengan alhamdulillah, tetapi syadz, ya tidak bisa. Kemudian dari Al-Hasan dan Zaid bin Ali, keduanya membaca alhamdulillah dengan dikasrah. Ya. Ini secara qiraah, secara bacaan. Adapun kalau kita sesuai dengan keilmuan kita, karena yang kita pelajari, yang kita punya ilmunya adalah qiraah Hafsah, qiraah Hafs bin 'Asim, qiraah Hafs bin 'Asim dari riwayat Hafs bin 'Asim, dan mushaf yang sampai kepada kita dan yang kita biasa gunakan adalah Utsmani, maka kita cukupkan dengan itu dulu sampai kita memiliki ilmu yang lebih luas lagi, ya, sehingga kita beramal apa yang kita miliki dari ilmu, dibaca dengan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau suatu ketika ada seorang yang pakar qiraah, yang ahli dalam bidang qiraah, kemudian membaca alhamdulillah atau alhamdulillah, maka berarti dia memiliki riwayat dan memiliki ilmu tentang itu. Tetapi kalau dari seseorang yang tidak dikenal dengan keilmuannya dalam bidang riwayat, kemudian membaca alhamdulillah, maka bisa diprediksi, maka dia bacanya salah, bukan berdasarkan dengan ilmu. Ya, maka kita betulkan alhamdulillah. Ini pentingnya kalau imam misalkan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ini orang tidak dikenal dengan penguasaannya terhadap ilmu tajwid, apalagi ilmu qiraah. Maka kita betulkan alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kalau imamnya ma'ruf dengan ilmu, bacaannya mujawwad sesuai dengan tajwid, bahkan dia mengajarkan ilmu tajwid, dikenal dengan keahliannya dan perhatiannya terhadap Quran, dia membaca alhamdulillah atau alhamdulillah, maka kita harus husnudzan. Oh, berarti ini ya memiliki riwayat ya di dalam membaca Al-Fatihah dengan alhamdulillah atau alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan, kok berubah-berubah? Ini tidak berubah-berubah. Rasulullah ketika diturunkan satu ayat, Rasulullah meminta untuk dibaca dengan dialek lain. Dikarenakan orang Arab berbagai macam dialek. Makanya mungkin satu ayat dibaca dengan dialek yang berbeda-beda. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, berkata Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, makna alhamdulillah, makna alhamdulillah ay asyukru lillahi khalisan duna sa'iri ma yu'badu min dunih. Maknanya adalah bersyukur kepada Allah, ikhlas hanya kepadanya, tidak diberikan kepada selain Allah yang diaku-aku sebagai peribadahan, sebagai sesembahan selain Allah. Sehingga makna alhamdulillah adalah asyukru lillahi khalisan duna sa'iri ma yu'badu min dunih. Makna alhamdulillah adalah bersyukur kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan seluruh syukur tersebut, pujian tersebut hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Wa duna kulli ma bara'a min khalqih. Dan juga ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan apa yang tidak pantas diberikan kepada selain Allah dari makhluknya. Bima an'ama 'ala ibadihi minan ni'am alladhi la yu'sihal 'adad. Syukur tersebut disebabkan oleh banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada para hambanya dari kenikmatan yang luar biasa banyaknya, allati la yuhsiha al-'adad, yang tidak bisa dihitung dengan bilangan, wa la yuhitu bi'adadiha ghairu ahad, dan tidak akan ada yang bisa mampu untuk mencakup hitungannya, seorang pun tidak akan ada yang bisa. Fi tashil alati li ta'ah, baik dari sisi kenikmatan kita diberi kebagusan, kesehatan, berbagai macam ya sarana prasarana badan, kesehatan untuk taat kepada Allah. Ya. Di mana adanya sarana, adanya kesehatan, adanya waktu luang untuk taat kepada Allah, semua itu tidaklah bisa terlaksana kecuali dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur, untuk gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah disebabkan oleh anugerah yang Allah berikan kepada kalian, kasih sayang yang Allah berikan kepada kalian, falyafrahu, bergembiralah. Sesungguhnya bergembira dengan anugerah Allah, dengan kenikmatan Allah, itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari dunia dan seisinya. Kita bersyukur bisa mengadakan majlis taklim di masjid yang mulia ini, Masjid An-Nur. Nawarahullah, semoga Allah senantiasa memberikan cahaya terhadap Masjid An-Nur ini. Dijaga, dihidupkan dengan sunnah, dihidupkan dengan ta'lim ahli sunnah, dihidupkan dengan cahaya tauhid dan sunnah, dan dijauhkan dari makar-makar syaitan dan bala tentaranya, dari kalangan ahlu syirik wa dhalal, dari kalangan ahlul bid'ah, khawarij, mu'tazilah, dan yang lainnya dari kalangan ahlul bid'ah. Di mana ta'mirul masajid, seorang pengurus masjid dinamakan ta'mir, adalah sebuah ibarah untuk menggambarkan ta'mir tersebut adalah orang yang andil untuk memakmurkan masjid. Maka ketika alhamdulillah masjid ini dimakmurkan dengan tauhid dan sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada dewan ta'mir masjid ini. Pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Di mana satu orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab ta'lim di masjid ini, khairul laka min humrin na'am, lebih baik daripada onta merah yang kau dapatkan, lebih baik daripada kendaraan termewah yang kau miliki. Maka jagalah kenikmatan ini dengan kita ramaikan majlis ta'lim di masjid yang mulia ini. Kita ramaikan ta'lim ahli sunnah, dijaga, disyukuri, dan dilindungi. Jangan sampai terkotori, termasuki oleh orang-orang yang membawa pemikiran yang menghancurkan prinsip-prinsip Islam dari kelompok-kelompok khawarij khususnya, kelompok-kelompok tasawuf yang mereka menghancurkan akidah, menghancurkan syariat Islam. Walaupun apa yang mereka gemburkan, walaupun apa yang mereka usung adalah untuk menegakkan syariat Islam, tetapi sesuatu yang nyata dalam keadaan mereka mengaku dirinya ingin menegakkan syariat Islam, tetapi mereka orang yang paling malas untuk mempelajari syariat Islam, telah terbukti di sepanjang zaman, di sepanjang tempat. Adakah di kalangan mereka yang menjaga ilmu fikih dengan ta'limnya, dengan karyanya, adakah di antara mereka yang beriktina, memiliki perhatian terhadap ilmu faraid, ilmu tafsir, ilmu akidah? Kalaulah ada, rupanya itu sebagai kedok untuk melancarkan visi dan misi mereka. Ketika mereka mengajarkan kitab tauhid, salah satunya Khawarijul Asr, Khawarij zaman sekarang, ISIS, di mana dia membuat salah satu kitab kita, kitabnya ulama kita, yaitu Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagai muqarr tauhid dari madrasahnya mereka, sebagai modul untuk madrasahnya mereka. Tetapi Kitab Tauhid tersebut ditafsirkan bukan dengan manhajnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan dengan manhajnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pensyarah Kitab Tauhid yang dikenal dengan Fathul Majid. Tidak pula metode pemikiran Khawarij tersebut sesuai dengan pensyarah kitab-kitab Kitab Tauhid yang lainnya seperti Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun pensyarah-pensyarah yang lainnya. Maka sesungguhnya ikhwan fillah azakumullah, dari dulu yang namanya Khawarij seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq aradu bihil batil. Apa yang mereka usung adalah kalimat hak, menegakkan syariat Islam, ya, untuk menegakkan hukum-hukum Islam. Kalimat-kalimat yang hak. Tetapi rupanya kalimat yang hak tersebut mereka gunakan untuk mengkafirkan sahabat, untuk mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan aradu bihil batil, kalimat yang hak tetapi mereka inginkan adalah kebatilan. Maka hati-hati ikhwan fillah azakumullah jami'an, kita hanya mengingatkan. Kita mengingatkan, fadzakir, karena tugas kita adalah mengingatkan. Jangan tertipu dengan kitab. Jangan tertipu dengan zahir. Sesungguhnya pada zaman sekarang ini mereka Al-Khawarij datang dalam bentuk yang sedikit lebih berpura-pura ilmiah. Ilmiah yang dipaksakan. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, akhirnya mereka berujung kepada takfirul muslimin. Takfirul mujma' mustama'il muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan mengkafirkan masyarakat seluruh dunia dari kalangan kaum muslimin. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, dalam keadaan mereka mengaku ingin menegakkan syariat Islam, tetapi kenyataannya mereka orang yang paling malas di dalam mempelajari ilmu syariat Islam. Qulu yad'i waslan lilaila wal laila la tukirru laha bidzaka. Setiap orang bisa mengaku saja memiliki hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Setiap orang bisa mengaku, saya ingin menegakkan syariat Islam, saya ingin menegakkan tauhid dan sunnah. Tetapi pembuktian itulah yang akan nyata kita lihat. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, buktikanlah dengan amalan kita, dengan apa yang kita lakukan dari dakwah-dakwah kita. Maka syukurilah kenikmatan masjid ini yang luar biasa. Ya. Dan kita dalam wujud berterima kasih, bersyukur kepada Allah, kita harus bersyukur kepada orang yang memiliki andil terhadap masjid ini. Dari dewan takmirnya, dari segenap orang yang jamaah di sini, dari segenap orang yang menjaga keamanan di sini, yang membersihkan tempat ini yang mulia, yang memberikan donasinya kepada tempat ini, dan terlebih lagi orang dan keluarga yang mendirikan masjid yang mulia ini. Semoga dengan kita mengadakan ta'lim di sini, majlis di sini, pahalanya mengalir kepada mereka. Itulah yang mereka harapkan. Kita berhusnudzan, para pendiri masjid ini menginginkan aliran pahala yang bersumber dari sebab masjid ini. Maka untuk menghormati mereka pula, jagalah masjid ini. Jagalah supaya tetap digunakan untuk berdakwah tauhid dan sunnah, dan jangan sampai terkotori oleh noda-noda merah yang senantiasa dikobarkan oleh orang-orang Khawarij, di mana sepanjang zaman mereka adalah provokator, Sepanjang zaman mereka adalah perusak. Dari semenjak awalnya sampai terakhir yang disebut ISIS itu. Perusak, penghancur. Suriah yang dulu begitu indah. Menjadi kota mati, hancur lebur. Inilah khawanabidin azakumullah apa yang dilakukan oleh orang Khawarij. Kitab-kitab yang ada di Maktabah Zahiriyah, maktabah terbesar di dunia, yang mengumpulkan ratusan ribu judul, kitab-kitab para ulama bahkan jutaan, mereka musnahkan, mereka bakar, mereka hancurkan. Masjid Umawi yang masjid besar, megah, kebanggaan orang Suriah, mereka hancurkan. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, ya, kita bersyukur kita bisa bermajlis di masjid yang mulia ini. Sebagai wujud aplikasi dari bacaan yang tiap hari kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin, yakni asyukru lillah khalisan duna sa'iri ma yu'badu min dunih, yaitu bersyukur kepada Allah dengan ikhlas hanya kepada Allah. Bukti usul syukur adalah malam yashkurillah, malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri kebaikan manusia, berarti dia tidak mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurilah. Dengan kita semakin semangat menuntut ilmu. Kita lanjutkan. Berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, alhamdulillah sana'un asna bihi ala nafsih. Kalimat alhamdulillah adalah pujian yang Allah puji dirinya dengannya. Wa fi dhannihi amara ibadahu ayyadnu alaih. Di mana kandungan pujian Allah terhadap dirinya ini mengandung makna kita harus memuji Allah dengan pujian yang Allah puji dirinya dengannya. Pujian yang tertinggi adalah alhamdulillah. Pujian tertinggi yang Allah uji, yang Allah puji dirinya dengan ucapan alhamdulillah. Maka alhamdulillah adalah pujian tertinggi yang Allah ucapkan untuk dirinya yang maha tinggi. Oleh karena itu, ikhwan fi din azakumullah, tidak perlu kita membuat-buat pujian-pujian yang diada-adakan menurut kita itu baik. Ya. Sehingga dari sini ikhwan fi din azakumullah, kita cukupkan mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Fakanahu qala, seolah-olah Allah mengatakan qulu alhamdulillah, katakanlah oleh kalian alhamdulillah. Ya. Sana'un 'alaihi bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ula. Dikarenakan makna alhamdulillah berarti kita memuji Allah dengan asma wa sifat Allah yang berada di puncak kebaikan dan kebagusan dan sifatnya yang maha tinggi lagi maha mulia. Ya, alhamdulillah termasuk asma wa sifat Allah, lillah. Sehingga lafaz jalalah Allah, lafaz kemuliaan Allah adalah ya, lafaz yang tertinggi. Yang sangat cukup jika kita menyebut nama Allah itu adalah pujian bagi Allah. Apalagi kalau kita sebutkan asma wa sifat yang lainnya. Sehingga tidak perlu kita menggunakan bahasa-bahasa kita untuk memuji Allah. Yang artinya akhirnya pun kalimat tersebut kurang memuji Allah. Kecuali kalau takrib wa tafhim. Untuk memahamkan. Misalkan orang Jawa biasa menyebutkan Allah, Gusti Allah. Gusti Allah. Apakah ini memuji? Rupanya raja-raja dunia pun dipanggil Gusti. Gubernur-gubernur pun dipanggil Gusti. Sehingga cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Mungkin kita husnudzon terhadap pendahulu penyebar Islam di Indonesia. Bahwasanya kalimat itu adalah untuk tafhim. Untuk memahamkan warga Indonesia. Untuk supaya lebih paham. Tetapi kalau sudah paham, ya sudah, ditinggalkan kalimat tersebut. Jangan dilestarikan. Yang dilestarikan adalah kalimat asma wa sifat Allah. Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan seterusnya. Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Karena pujian yang terbaik adalah apa yang Allah puji dirinya dengannya. Wa qawluhu asyukru lillah, makna asyukrulillah sanaun alihi bini'amihi wa ayadihi. Bersyukur kepada Allah adalah memuji Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Suma syara'a fi raddi dhalik bima hasilah anna jami'a ahli al-ma'rifah bilisanil arab yuqi'una kullan min alhamd wa syukr makan al-akhir. Kemudian kita segera bahas bahwasanya seluruh ahlul arab, orang-orang yang pakar dalam bahasa Arab, antara makna alhamdu dan asyukru ini memiliki hubungan umum dan khusus. Memiliki hubungan umum dan khusus. Terkadang ketika kita ucapkan alhamdu adalah dalam wujud syukur. Dan terkadang ketika kita bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillah. Ada hubungan ya, secara umum dan secara khusus. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Ayyahuma a'am, alhamdulillah wa syukr. Manakah yang lebih umum, alhamdulillah ataukah syukur? Maka kesimpulan yang disampaikan di sini bahwasanya anna bainahuma umuman wa khususan. Di antara keduanya ada hubungan umum dan ada hubungan khusus. Falhamdu, maka yang namanya pujian, a'am minasyukri min haythu ma yaqa'ana alaih. Bahwasanya syukur itu lebih umum dari apa yang disebabkan dia bersyukur. Kalau yang namanya memuji, ya, itu lebih khusus. Misalkan, hamidtuhu li furusiyati. Kita puji seseorang karena ketangkasan dalam berkuda. Lebih khusus. Tetapi kalau bersyukur, itu kita katakan asyukru syakartuhu ala karamihi. Aku bersyukur kepadanya atas kebaikan-kebaikannya. Lebih umum. Ya, lebih umum. Tetapi dari sisi ya, apa namanya, wujudnya, alhamdulillah itu lebih syukur itu lebih umum. Karena syukur itu bisa dengan perbuatan, dengan lisan, dengan anggota badan. Tetapi yang namanya pujian itu harus dengan lisan. Nah, ini adalah makna umum dan khusus daripada alhamdu. Di mana inti daripada penafsiran Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir adalah alhamdulillah adalah asyukrulillah khalisan duna ma yu'badu min duni. Yaitu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan mengikhlaskan seluruh apa hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhalu, dikumandangkan azan terlebih dahulu. Wara'a Abu Isa al-Hafidh al-Tirmidhi wal-Nasai wa Ibnu Majah. Dan diriwayatkan oleh al-Hafidh al-Tirmidhi, Ibn Majah, Nasai, min hadith Musa ibn Ibrahim ibn Kathir an Talhah ibn Khirash an Jabir ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Wa rawi Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan, tidaklah Allah berikan atas hamba sebuah kenikmatan, faqala, kemudian hamba tersebut mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, illa kana alladhi a'ta afdalu mimma akhadha. Sesungguhnya apa yang dia ucapkan, dia berikan dari ucapan alhamdulillah ini lebih baik daripada apa yang dia ambil dari kenikmatan tersebut. Kita diberi motor oleh Allah, berhasil membeli motor, kita ucapkan alhamdulillah. maka pahala dari ucapan alhamdulillah jauh lebih tinggi dan mulia dibandingkan motor yang kita beli tadi. Oleh karena itu jangan lupa, setiap kenikmatan yang Allah berikan, pujilah Allah. Fabi ni'mati rabbika fahaddits, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakanlah, sampaikanlah. Yang pertama, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, sampaikan kepada orang lain, alhamdulillah saya punya motor yang saya beli dengan anugerah Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian tersebut lebih mulia, lebih tinggi nilainya dibandingkan motor yang kita dapatkan. Kemudian firman Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, Warrabbu huwal malik al-mutasarrif. Ar-Rabbu, makna Rabb, yang sering kita terjemahkan dengan Tuhan. Ar-Rabb, makna Tuhan kurang mewakili, karena makna Rabb lebih luas maknanya, yaitu al-malik al-mutasarrif, al-khalik al-malik al-mutasarrif, pencipta, pemilik, dan pengatur. Itu makna Rabb, pencipta, pemilik, dan pengatur. Wa yutlaqu fil lugha ala sayyid, di dalam bahasa adalah sayyid, tuan, majikan. Ala al-mutasarrif lil islah, ya, yaitu seorang majikan yang mengatur perkara-perkara kebaikan. Wa qulu dzalika fi haqqillahi ta'ala sahih, dan seluruhnya pada hak Allah benar. Allah lah al-khaliq, Allah lah al-malik, Allah lah al-mutasarrif, pencipta, pemilik, dan pengatur, dan juga sayyid, majikan, penghulu bagi seluruh makhluknya. Wala yusta'malu ar-rabb li ghairillah bal bil idafah, dan tidak boleh dipergunakan lafaz ar-rabb kepada selain Allah. Bal bil idafah, bahkan yang dibolehkan dengan pengidafahan. Misalkan rabbid dar, rabbud dar. Rabb itu maksudnya adalah pemilik, pengatur dari rumah, ya. Atau misalkan rabbu fulan, ya, majikannya fulan, ya. Kalau diidafahkan, disandarkan, itu boleh. Tapi kalau menggunakan alif dan lam, ar-rabbu, ini tidak boleh. Ya. Sehingga kita ketahui ada tiga nama yang sudah kita pelajari yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dua nama yang sebelumnya, yaitu lafaz jalalah Allah, kemudian lafaz ar-Rahman, ini mutlak tidak boleh diberikan kepada siapapun selain Allah. Barang siapa yang menggunakan lafaz Allah untuk menamai dirinya atau orang lain, atau menggunakan lafaz ar-Rahman untuk menamai dirinya atau orang lain, maka dia telah melakukan tindakan kesyirikan dan kekufuran di asma'i wa sifat. Karena kesyirikan di dalam asma' wa sifat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah at-ta'til, syirku ta'til, syirik penolakan. Seperti yang dilakukan oleh musyrikin Arab ketika menolak nama Ar-Rahman. Ketika sulh Hudaybiyah, genjatan senjata pada perang Hudaybiyah, Rasulullah ingin membuat surat perdamaian antara kubu kaum muslimin dan kaum musyrikin. Maka ketika itu Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang musyrikin Arab mengatakan, "Wa Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahman? Saya tidak kenal itu Ar-Rahman." Bahkan menuduh, "Oh, berarti Tuhannya Nabi Muhammad ada tiga. Ada Tuhan Allah, Tuhan Ar-Rahman, ada Tuhan Ar-Rahim." Ya, kemudian turunlah firman Allah Ta'ala membantah mereka. Ya ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, manapun nama yang kalian seru, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang banyak. Ya, itu adalah asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, ya, lafaz Allah dan lafaz Rahman, baik itu dengan alif dan lam ataupun tanpa alif dan lam, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Misalkan namanya Abdurrahman, dipanggilnya Rahman. Tidak boleh. Itu syirik. Syirku syirik fi asma wa sifat. Kalau syirik ta'til, yang pertama syirik ta'til adalah syirik penolakan. Menolak asma wa sifat. Tidak percaya Allah memiliki sifat tersebut yang Allah sudah tetapkan. Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya ar-Rahman seperti tadi. Kemudian diingkari. Maka pengingkaran tersebut adalah syirku ta'til. Ya, penolakan. Syirik dan kufur. Kemudian jenis yang kedua kesyirikan dalam asma wa sifat adalah ishtiqaqul ism. Menamakan diri dengan nama yang merupakan kekhususan Allah. Menamakan dirinya Allah. Menamakan dirinya Ar-Rahman. Seperti yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Dia gelari dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Rahmannya yang maha kasih sayangnya negeri Yamamah. Yang dengan itu dia kufur. Sehingga jangan sampai ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kita berbuat kesyirikan dalam hal ini. Kalau yang pertama syirku ta'til, ini seperti syiriknya orang musyrikin Arab terhadap sifat Ar-Rahman dan syiriknya Fir'aun. Ketika dia mengatakan wa ma rabbul alamin, apa itu rabbul alamin? Ketika Nabi Musa alaihi salam mengenalkan dan mendakwahkan Allah adalah rabbul alamin, kemudian Fir'aun alaihi la'natullah menjawab wa ma rabbul alamin? Apa itu rabbul alamin? Ini kesyirikan dan kekufuran dalam asma wa sifat. Ada dua jenis ini. Jenis yang kedua tadi adalah apa? Penamaan diri dengan nama yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jangan sampai kita memanggil seseorang dengan tadi Rahman atau Ilah. Mungkin biasanya perempuan namanya, contohnya siapa? Yang belakangnya ada ilah-ilahnya. Apa lagi? Ya, Syakilah misalkan. Dipanggilnya Mbak Ilah. Ya, kan begitu? La yajuz, tidak boleh. Ilah itu artinya Tuhan, sesembahan Allah. Enggak boleh. Mbak Ilah, enggak boleh. Mas Rahman, enggak boleh. Kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifat. Tub ilallah, kita bertobat kepada Allah apabila telah lalai dalam masalah ini. Ya, ini penting sekali. Adapun Ar-Rabb, Ar-Rabbu ini tidak mutlak. Terlarangnya apabila menggunakan alif dan lam. Ar-Rabbu. Ar-Rabbu. Makanya terlarang. Ya. Tapi kalau ada pengidofahan misalkan Rabbu Hulan, Rabbu Dar, yang diartikan berarti ini pemilik rumah tersebut. Ya. Rabbu Sayyarah, ini pemilik kendaraan tersebut, mobil tersebut. Maka tidak mengapa. Tapi kalau bersendirian Ar-Rabbu dengan alif dan lam, maka ini ya dilarang. Dan barang siapa yang menggunakannya, maka dia berbuat kesyirikan dalam asma wa sifat. Tidak boleh. Ini penting. Ya, seperti menamakan juga dalam bentuk panggilan. Rabbi. Beda dengan Rabi'. Ya, Rabi' itu artinya musim semi. Ya, seperti Syekh Rabi' itu Rabi' pakai ain. Tapi jangan pakai Rabbi dengan ya nisbah di belakangnya. Berarti apa? Rabku. Rabku. Apa maksudnya Rabku? Tuhanku. Pemilikku, pengaturku. Tidak boleh. Karena mungkin ada seorang namanya Rabbi. Kalau mau gak mau diganti, tinggal ditambahkan ain. Rabi'. Tasdidnya dihilangin. Rabi'. Ada ainnya di belakangnya. Tapi kalau Rabbi, ini sangat mengkhawatirkan. Ya, sangat mengkhawatirkan maknanya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, itulah beberapa contoh kesyirikan dalam asma wa sifat. Karena kesyirikan itu bukan hanya dalam uluhiyah. Ya, di mana kesyirikan dalam uluhiyah kebanyakan orang-orang musyrikin melakukan dalam hal itu. Tetapi kesyirikan dalam asma wa sifat pun ini sangat parah. Ya, sangat parah karena syirik terhadap asma wa sifat itu seperti kesyirikan dalam rububiyah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma ar-rabbu, adapun ar-rabbu dengan alif dan lam, fala yuqalu illa lillah. Tidak boleh dipanggil, dikatakan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila innahu al-ismul a'zham. Dan dikatakan bahwasanya itu nama tersebut adalah nama yang teragung. Dan telah lewat yang teragung adalah lafzul jalalah Allah. Wal alamin jam'u alam. Adapun alamin adalah jamak dari alam. Alam ini isim jenis. Isim yang walaupun bentuknya mufrad tunggal, tetapi maknanya mencakup seluruh jenisnya. Ya seperti nas, manusia. Ya, nasun ini kan mufrad tunggal, tetapi mencakup di dalamnya seluruh jenis manusia. Ketika dikatakan jin, kan mufrad satu, kata tunggal. Tetapi yang dimaksudkan seluruh jenis jin masuk di dalamnya. Kemudian ketika alamun dijamak menjadi alamun atau alamin, maka ini penekanan bahwasanya yang namanya makhluk itu berbagai macam jenisnya. Ada jenis manusia, jenis jin, jenis hewan, jenis batu, jenis air, jenis tumbuhan. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu adalah makhluknya Allah. Wa huwa kullu mawjudin siwallah, yaitu seluruh apa yang ada selain Allah adalah alam. Wal alam jam'u la wahida lahu fi lafzih. Dan alam maknanya itu jamak, maknanya itu kumpulan banyak di dalamnya. Tidak ada lafaz satunya. Ketika dikatakan alam, ini tidak bisa satu. Karena yang namanya alam adalah seluruh alam ini. Ya. Tetapi ketika dijamak lagi menjadi alamin atau alamun, ya menjadi jamak apa? Jamak muzakar. Jamak muzakar salim. Maka menekankan seluruh macam makhluk yang ada, min awalihi ila akhirihi, adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wal awalim asnaful makhluqat fis samawat wa fil barri wal bahr. Dan berbagai macam alam itu beraneka ragam makhluk-makhluk di langit-langit, di bumi, di lautan, wa kullu qarnin minha wa jail yusamma 'alaman aidan. Di mana masing-masing dari kelompok ataupun kelompok besar dari mereka disebut alam juga. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi lahul khalqu kulluh, as-samawati wal ardun wa ma fihinna wa ma bainahunna mimma na'lamu wa mimma la na'lamu. Makna alhamdulillahi rabbil alamin, kata Ibnu Abbas, segala puji hanya bagi Allah yang hanya milik Allah lah seluruh makhluk yang ada di langit-langit, di bumi-bumi, apa yang di antaranya, apa yang ada di dalamnya dan di antaranya, apa-apa yang kita ketahui dan apa-apa yang kita tidak ketahui. Itu adalah makna daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah ikhwan fi din azakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan insyaallah akan disampaikan kelanjutan daripada penafsiran alhamdulillah rabbil alamin pada kesempatan pembahasan tafsir berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga semangat kita untuk thalabul ilm, menambah ilm, dan jangan sampai seperti kemarin yang kita sampaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Muslim, ya ahlun nar khamsah, penduduk neraka itu ada lima. Yang pertama adalah adz-dha'if la zabaralah, seorang yang lemah, la zabaralah, yang tidak memiliki kekuatan semangat untuk mempelajari ilmu agama. Itu adalah kelompok penduduk neraka yang terbanyak pertama. Ya. Seorang yang la zabaralah, tidak memiliki semangat, tidak memiliki perhatian terhadap ilmu agama. Kemudian al-kha'in, seorang pengkhianat, ya, seorang penipu. Al-mukhadi' yang ketiga, seorang penipu, di mana tidaklah perkara kecil ataupun besar kecuali dia tipu, dia khianati. Sekecil apapun dia khianati, itu adalah penduduk neraka jahannam. Bahkan la yumsi wa la yumsi, la yusbihu wa la yumsi, tidaklah dia di pagi hari ataupun di sore hari kecuali menipu dan menipu. Itu kelompok kedua dan ketiga. Yang keempat adalah yaitu penduduk neraka jahannam, al-mustakbir wal-kadhib. Itu orang-orang yang sombong, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau menuntut ilmu dan meremehkan manusia. Dia pun menolak kebenaran, kemudian ditambah dengan kedustaan. Itulah kelompok empat yang masuk ke dalam neraka jahannam. Orang yang sombong, tidak mau belajar ilmu, tidak mau mengamalkan tidak mau beramal ibadah dan meremehkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kelima adalah al-fahasy al-badi. Seorang yang liar, seorang yang tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur dengan ilmu agama, tidak bisa diatur dengan aturan ayah ibunya, dan tidak mau diatur oleh aturan pemerintahnya. Itulah orang-orang penghuni neraka jahannam. Maka jangan sampai kita menjadi lima golongan ini. Khususnya yang banyak pada zaman sekarang ini adalah yang kelima ini. Yang pertama dan yang kelima. Dan hampir seluruhnya banyak. Baik itu yang tidak semangat belajar ilmu agama. Banyak. Kebanyakan orang seperti itu. Pengkhianat, banyak. Penipu, banyak. Keempat, tadi apa? Yang sombong, meremehkan orang lain, banyak. Yang kelima tadi adalah apa? Liar, tidak mau diatur dengan aturan syariat, aturan agama, tidak mau diatur dengan aturan orang tuanya ataupun diatur dengan aturan pemerintahnya. Ingin sendiri-sendiri, ingin hidup bebas, memberontak kepada pemerintah, durhaka terhadap orang tua, melanggar syariat, itu pun sangat banyak. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu ada lima sifat tadi. Allah ingatkan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.